Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuafi ni'amahu wa ikafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تروهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة wa masaluhum fil injil al-ayah sadaqallahu al-adhim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi mubtadaitum ihtadaitum al-hadis aw kama qala. Para masyayah, para asatid, para bapak, para sederek, adik-adik ingkang dalem menika kumpul wonten ing Masjid Agung Bangil, alhamdulillah, summalhamdulillah, sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, kita dipunparingi selamat waras dening Allah Ta'ala. Sehingga kita saged ibadah sembahyang berjamaah maghrib bareng-bareng dalam ikatan Islam ala al-sunnah wal jamaah. Muga-muga ya Allah, kula sedaya kalipun sedaya, muga-muga mati besok, muga-muga mati husnul khatimah, mati beto iman, mati beto Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Wonten sarwar Habib kula mengatakan, Nur, dalam Habib, tiap-tiap perjuangan itu butuh no pengorbanan. Tiap-tiap perjuangan iku mesti ono penghalangi. Tiap-tiap opo singkon maksud iku mesti ono alangani. Leres. Lah kita niki memperjuangkan iktikat ahlul jamaah niku mboten main-main. Masya Allah. Penghalangi luar biasa, cobane luar biasa, tantangannya luar biasa. Tapi dengan tantangan itu, tampaknya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan perjuangan kita. Makin hari makin tampak kebenarannya ahlus sunnah jamaah. Makin hari makin banyak orang yang mendukung ahlus sunnah wal jamaah. Malam-malam lari 6 niki, sing semakin tasik duwun proses. Ini merupakan beliau, mereka-mereka merupakan pahlawan kaki kulo. Pahlawan etekat ahlul jamaah, masya Allah. Dengan adanya anak enam niki, ahlul jamaah makin dikenal, makin syiar dan makin mendapat simpati masyarakat. Oleh ngono, aswajaiku sing bener lek ngono. Bukti nih, ngene. Enggak keras pakai nih. Mulai biar dia bener aswajah. Sama nani salah. Tapi dengan kejadian niki, makin tampak kebenaran dan kelurusan etikat ahlus jamaah. Sekampu ada pak sing dukung kita nukatan. para aparat keamanan, para pejabat, alhamdulillah, alhamdulillah, luar bunga, pelik bunga. Lah masuk mungkin ah. Arek cilik-cilik sepeda motoran, moro-moro mentongi kenep nika mboten mungkin, mustahil. Arek cilik-cilik moro mentongi mboten mungkin. Yang betul niki informasi sing akurat yang betul para FK mendong. Dikai mancing mana ini? Dikai mancing. Wong ngarek mendong ini modun. Diupri mendong. Mau bula niki. Niki kena provokator niki. Masih niki ngon. Al-Habib Umar bin Abdul bin Soleh Asegab niki ngotot kan. Untung beliau batin menangani, batin menanggapi. Wilo-ilo nong ini. Mendengai. Itu man rekayasa mereka lempun tawur kilo segala kilo segala dan pinter aku pinter. Jadi sampean-sampean khusus adik-adik kulo jangan gampang diprovokasi. Lah jantem kayak no bibinun kayak no temenan gelem kalau itu aku gelem itu durai aku gelem durai itu males cak itu si jini kesal lu pelik. Kerepot dura niku. Lek perlu jantem kekno, temenan iki. Lek ngembalus-balus kok dura kaya sebenere kok kulo sing ngene pinter. Sebab mereka-mereka paling pinter bohong, paling pinter mereka yasa, paling pinter balik kenyataan. Tapi Allah Taala menampakkan sekarang siapa yang salah, siapa yang betul. Jadi kenyataan di kene niku lari-lari bentong. Iku siap-siap iki sak. Wis sake watu-watu siap-siap shooting sono. Kama sudah ada. Lalu motor di shooting. Kulo sing salah iki lho ngoten. Pinter nek kulo pinter. Dadi kulo suwun sedaya sing hadir iki wirang atus teko iki. Aja sampai gampang diprovokasi. Bagaimanapun itu kita disudutkan. Tapi Allah Taala wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kalau bawa kepanggil Al-Habib Abdurrahman Balega Rejoso Nur Lepik Abid. Kita ini hidup di Indonesia Kalbiau yang mayoritas beragama Islam bernadzar Syafi'i. Betul. Kita hidup di Indonesia, kata beliau Abdurrahman Balega, yang 80% penduduknya Islam ala Ahlussunnah Jamaah dan bermadzhab Syafi'i. Seenten tak ketahuan ya. Kalau orang-orang Syiah Ahmadiyah mengatakan wis saiki bapak kono Islam Ahlussunnah Jamaah jangan mencaci maki. Saya Syiah, jangan mencaci maki sama dari mencaci. Beres sudah. Sudah ada masalah. Lah kono ngar ini. Lian ngelokno sahabat, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah selingkuh. Kan gak berat kita niki. Lek ambela ya dosa. Abu Bakar dikafirno, Umar dikafirno, iku jenenge lancang. Kita wajib-wajib amar ma'ruf untuk meluruskan niki, Pak. Lek padha menenge ndak ada masalah. Bapak kon siap nek jero kiamat bapak kon. Bapak Ahmad ya bapak wis menjadi Allah Ta'ala kok. Putusane pengadilane bunang rok menang di karo jalane. Cuma ojo sampai ganggu kita-kita yang mayoritas beragama Islam ala Ahlussunnah Jamaah bermadzhab Syafi'i. Beres. Alhamdulillah para bapak. TV mengatakan sekarang di Malaysia Syiah secara resmi dilarang. Alhamdulillah. Di Brunei secara resmi Syiah dilarang. Alhamdulillah. Bagaimana Pasuruan? Muka-muka enggak? Iya, muka-muka mawon. Alhamdulillah. Lek dilarang ae bleb dus 10 no ya. Mayoran. Jenggot menan ya. Sebab kita itu tasyakur Allah Ta'ala. Monggo. Kita nyuwun datang Allah Ta'ala. mudah-mudahan si khusus di Kabupaten Pasuruan dilarang oleh pemerintah. Ya. Semangka sing rame niki Bahren. Tuwa caca biasa gitu iku. Wis iku wis pakone wis. Lha niki kacutok masyaallah. Bahren diacak-acak, Palestina diacak-acak. Masyaallah. Subhanallah, subhanallah. Panjenengan mereka-mereka panjenengan iki afisirasinya nanggiri pun di nanggiri ya, ya nanggiri ya Yahudi. Jadi kalau suun adik-adik kula aswaja jangan kena provokasi, sebab bagaimanapun kita kalah masih bener kalah. Nah, mereka pinter mereka yasa kono nak channel-e kono channel-e kono anggun kape lah sampean. Eh, bodoh katok tok dia ya. Mereka ini tuh, masya Allah, segala ini dimasuki apa? Dimasuki semua. Tapi insya Allah, makin akhir-akhirnya tampak mana yang hak, mana yang batal. Muka-muka dengan ridhonya Allah Taala, dengan maunanya Allah Taala. Kita hak, mari. Gitu. Asal kita melalui jalur hukum tidak gaya kacau. Mau kita mau menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan. Rukun caranya apa? Ngoten lho. Rukun caranya apa? Lek mereka jare rukun. Lek kare ilang-ilang kok gak rukun jenenge niku. Itu namanya musuh jalu selebot timun audzubillahi minzalik, masyaallah. Niki seruan kula datang kanca-kanca kula. Ini satu Habib kanca kula. Nur. Apa Habib? Mereka orang-orang Asiaiku mata-matanya Iran. Betul. Apa yang ada di Indonesia dilakukan rono bulus. Bulus ngoten coy. Jadi banget selentik mereka krungu. Hati-hati sampean. Mbak titik mawon krungu sana. Wong saiki donya koyo cilik koyo cilik jarine. Apa yang ada di Bangil sana sudah dengar. Jadi sekali lagi datang adik-adik kula anggota kula aswaja, jangan lekas kena provokasi dan pengadu dombaan. Lah ngoten diadu domba sampean. Sampean aswaja diadu kali ke mana ke mana. Mereka keplok tolnya rugi ya kita, rugi. Yang kita hadapi si justru yang kita hadapi ini kok keamanan, dia rugi sih. Temenan lho niki. Jadi sampean supaya menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan. Lebih lagi malahat gini nanti pun di malahat di bakal ini. Pertemuan ini aswaja pun di mana? Raci, bodoh. Kedung pandan, tinggi ya kedung pandan itu. Ayo bawa kitab. Lebihan kok, gendernya bawa kitab. Aswaja pun ware. Lihat sampai ngaji bawa kitab dari Owet Wedok. Aku pengen pek mantu aswaja rek ngoten. Sing dur rapi-rapi lho. Waduh. Ben aswaja rek arek pinter ngaji kabeh. Lah kok pentung ojo. Mantu iku dipentung kabeh kon bali ngoten. Jadi selama ini bawa kendero kadang-kadang goncangan telu kate helm jangan karang diroba. Nggih. Ini permintaan aparat keamanan, ayo sing tertib. Wong sim dikei. Kemarin mudah 300 sih. Berang atas anak sim dipermudah, murah malih. Helm tiga iono apa disingkat helm. Kira-kira kita tahu sampean. Tiga 20 helm. Ini apa sampean? Saking simpatinya beliau pada kita kita niki. Banyak ini tak salah. Kita semua jika tertipan mereka sing gara-gara. Alhamdulillah. Ayo bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Nggih papat niki termasuk kelampane, termasuk wiritane, termasuk istiqomahe tiyang-tiyang ahlus sunnah jamaah. Dituntun oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, mantu dua kali Kanjeng Nabi. Semak-semak. Qala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Arbaun ana papat minal khisali sangka pira-pira perkara. Ada empat macam perkara. Yang apa? Zahiruhunna, lahirnya keutamaan. Bagus. Zahir itu bagus. Jerone wajib. Waduh. Jobone ketok indah, malah dalamnya kewajiban kita untuk melaksanakan. Papat perkara. Ayo dilakoni mengko sedaya. Sedaya mawon. Hati-hati kanca-kanca kula, lek golek kanca golek ana wong sing alus jamaah aja pisan-pisan kumpul wong Syiah. Hati-hati. Siji dereng. Lahiruhunna, lahiri papat iku fadilatun keutamaan. Apa artinya fadila? Khairun kasirun, kebagusan sing akeh. Berarti lek nglakoni niki gedhe ganjaran, ya akeh ganjaran. Wabatiruhunna, jerone faridhatun fardhu, ay wajibatun wajib. Jobone kebagusan sing akeh, ganjaran sing kata batine wajib kita laksanakan. Lek wajib ya mesti wae ganjaran sih. Napa siji mukhalatatus sholihin, kekancan ambek wong sing soleh. Aja kekancan wong sing tukang nggawa fitnah. Aja kekancan wong sing ahli goro. Aja kekancan wong sing biasa mut'ah. Ngoten lho Pak, ya. Aja kekancan mbek wong sing biasa mencaci mas sahabat, aja. Lain kon. Sampean dipun serahkan oleh Utsman bin Affan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Napa soleh niki? Ayil qaimina bi huquqillah wa huquqil ibad. Titik. Wetakon sinten bandu wong sing soleh iku? Wong sing menuhi hak-hak Allah Taala. Sembahyang hak Allah Taala dilakoni. Poso Ramadan Allah dilakoni, maca Quran dilakoni, wiritan dilakoni hak Allah Taala. Selain itu, wa huquqil ibad dan hak-haknya masyarakat. Nang tanggone apik, nang koncene bagus, nang dulure rukun, nang wong tuane taatub, nang wong tuane kudu waliden, nang bojone apik. Oh, lek ngono wong sing saleh iki. Lain seman kali kula dewe sing saleh, aja kuwatir tiap detik semana ganjaran. Tiap detik. Semana nambangil. Ana wong sembahyang di Mekah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oleh bagian sampai. Ana Madinah sembahyang. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wong bangil oleh ganjaran. Orang Mesir sembahyang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wong kauman oleh ganjaran, oleh bagian. Wong soleh. Siapa-siapa saja sudah, asal alqaimu bi huquqillah wa huquqil ibad. Lah Allah Taala ini gampang Pak, iso sembahyang, poso, ngaji Quran, zikir, sing paling angel hak masyarakat, angel masyaallah. Wangele Masya Allah, masak medip. Lek pangeran ngeten. Dusana pangeran, nggih. Dusana pangeran. Ya Allah, dusore Masya Allah. Ya apa dusore. Dalu-dalu tangi hajat tahajud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalu-dalu atine ikhlas karo Allah. Diwaca dawa. La ilaha illallah. 10,000 dosa dihapus kabeh. Temenan iku. Saestu niku 4,000 dosa dihapus semua. Disepuro kabeh. Dengan 3. La ilallah. Monggo dilakoni. Sedaya kanca kula sekate monggo dilakoni. Iku hak yang talah. Pengenane kula omong. Menungso gak iso, Pak. Mari njolong pitik tak kombong. Lah, ya gak iso ilang sih. Pitik pembalan di siapa hadir ya? Ini sapi imam. Sapi mari njolong kelopo sak ikar. Lah, jeran kelopo niki. Lah, ya gak iso sih. Bayar di sik anune iku, kelopo niki ngono ah. Dikon ono lah, lho gak iso ilang. Sebab makhluk niku medit. Satu, gilir-gilir mukhalatatus sholihin. So mari ngeten Pak, lek tianiku biasa kekancan wong sing saleh, mari ingkin. Ngomong-ngomong wae sembayange ya ben turung adzan nang langgar. Insyaallah. Sampai kekancan sing saleh, suwulan dari wong sing saleh, temenan iku. Anda bergaul dengan orang yang bagus, suwulan catet tapi. Sebaliknya, sampean kekancan copet, mbok sepuluh dino ecet sampean but kalau ketularan nggih. Satu, kedua, wal iktida'u bihim fi af'alihim as-shalihah faridatun. Kekancan ambek wong sing saleh ku utama gede ganjaran, tapi niru kelakon sing api-api wajib. Masya Allah kiai kula, masya Allah sis akhlaki bagus, tak sembahyang jamaah, gak tau tinggal oleh maca Quran, wiritan, masya Allah aku niru ah, wajib ngoten niku. Jadi selain sampe bergaul ambek sing saleh iku sunat oleh fadilah, tapi niru kelakon mereka niku wajib. Al iktidak langkung-langkung niru datang kelampane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelampane sahabat-sahabat monggo kita tiru. Sahabat koyo ngene iki niru hadis enten kok. Ceritane enten kok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dua, wa tilawatul Quran fadilatun. Maca Quran fadilatun gede ganjarane. Tapi wal amal bihi faridatun, nglakoni apa isi Quran wajib. Al-Quran sing Quran meniki lho Pak. Dudu Quran wong Syiah. Jadi ini kitab Syiah Al-Kafi. Waktu Muhammad bin Ya'qub Al-Qulayni niku selesai nulis Al-Kafi 8 juz. Tiket nombi imam sing 12 sing singitan. Percaya sampean? Belas gak percaya aku. Singitan apa singitan? Dari Habib Zaid bin Husin bin Ahmad bin Khalid Al-Hamid itu stiktif harus hayal tok jadi ini. Lapa singitan, lapa singitan itu? Jemblongan tak? Jadi ini, singitan itu. Waktu Muhammad bin Ya'qub Al-Qulain selesai ngarah Al-Kafi didukno ambil imam 12 ono di gua kalau imam karang aku ya wajah ambil imam wis cukup ikis ya cukup ikis gaya kitab wis niroi kekon berarti Muhammad bin Ya'qub tahu ketemu imam Al-Muntadhar tak nopo ngerti lho saya ken ngerti ini apa. Wong si anu kula muni imam 12 ain jin. Iku istilah ain jin ajalallah farjahu. Muga-muga cepet metu. Wis katut-katut tok agak tak apa serep lek perlu nak kandhan sip apa mbek ajum mbek polisi tok nang ngono. Tapi gak ono. Wong ketemu seretan. Ai kula imam 12 ngono lho. Dinten metune ya lek dronyen gak tok kalau karena apa-apa ni Pak. Tidak ada apa-apanya. Sing-sing kita insya Allah demit. Lho niku sing diyakini mereka, yaitu sing gawa Quran sing asli, sing kabeh 17 ayat. Heh? Iku sing gawa jare ning ngoten. Lah Quran sing ono hanya 6666 ayat. Quran isi at 17.000 lebih. Ini saiki digawa imam sing singitan. Padahal Muhammad bin Ya'qub Al-Qurani tau petuk. Iki lho imam. Cocok iki wis. Lho iku tok eno ngono lho. Ra beno cek ya, ngono ta ora. Lek perlu ra beno. Enten kitabe temenan. Lek kula goro dosa, napa kudu ngaji goro? Napa ingkang kula aturaken para bapak para sedherek adik-adik kula, semua ada kitabnya, semua ada rujukannya. Kula mboten goro, lek goro dosa percuma gak ngaji. Temenan. Aduh ngaji ae lek goro. Semua apa yang saya katakan ada rujukannya, ada kitabnya. Dan kitabnya malah-malah juznya sekian, harusnya saya baca kata-kata. Niki ngoten niki. Niki. Isa dhewe niki. Nasoh Ibad halaman 22 ada niki. Jadi apa yang saya baca di masjid ini ada rujukannya. Lah iya. Kitab sing gawe rujukan kanggo hukum-hukum kok saiki gak ana engko di dina kiamat metu. Lah selama iki sing gawe hukum apa? Ngono lho. Akhirnya digawe. Wong si ah. Semana saiki lho gawe hukum halal haram tekan ndi? Wong kok ora gak ana. Qur'ane ning sigitan dian. Engko dina kiamat metu ana apa? Dina kiamat wong manusa ning tak kabeh. Digawe akal ini lho. Hanya ini kok gak ngerti lho, gak ngerti. Jadi si aniku napa iki kira-kira ngene jenenge keyakinan mboten ngertos lho iki opo. Padahal nggih abi pabit. Ya. Oh mantan ya kuwi dadi. Di panti mantan Habib jadi iki jadi tae. Mantan Habib. Masyaallah. Kalau ngene teng ngene Al-Mukarram kaya sepuh, sepuh alama. Kyai Haji Abdullah Faqih Langitan. Nasihati, nasihati, nasihati. Habib yang kocok-kocok yang berek. Kalau ada Habib itu Syiah, aja melok. Masih Habib. Aja melok. Karena itu bisa, dia gak ngaji lah. Karena gak ngaji. Jadi mereka ikut Syiah itu karena gak ngaji, gak ngerti. Wong kebodohan itu paling di satu Allah Ta'ala. Paling di satu, tidak ada makhluk yang paling di satu yang paling dibenci oleh Allah kecuali kebodohan. Mereka ini alhamdulillah, sehingga jilari-lari koncokulah di hati kulam, majak aku ini tambah kata, muka-muka tambah ilmu si manfaatin Allah Ta'ala. Ilmu kanggu sanggune ibadah, ibadah kanggu sanggune mereka kulam jalan saya, besok wangsul datang resani Gusti Allah. Kalau duit, kalau bayaran. Lah mereka ngaji selawe rek. Lah kula nggih sampean mbok entek dunyaku. Sampeyan kae kaya selawe tawe udan. Kae itu kono utang bojo apa? Oh, ya. Jadi sampean kali kula maca Quran iki sing istiqomah. Si aku takon kanca-kanca kula. Kabeh sing hadir sing kabeh 200 luwi lho. Sampean maca Quran niku saben dina muga-muga khatame pirang wulan sampean khatam. Ayo jogoro lho. Jogoro lho. Sampeyan maca Quran khatam suram iso? Lek ndel potongan gak iso, ndel potong gak iso. Ndel potong gak iso potongane. Anu pantes setahun ya Allah khatam Quran setahun. Iki opo rek? Ya hasbullah. Pirang wulan kon khatam pisan. Syafi'i. Orang mula cocok, redak-redak cocok niki. Abdullah. Yang ini-ini. Ya apa saya ngerti ya. Haji Ali. Pak Kamilan, ayo. Paling tidak sama niku. Tak iso lho ya. Saran-saran kalau paling tidak satu bulan hatam, satu bulan hatam. Lah sampean niru Usman bin Affan, waduh remek sampean. Usman bin Affan niku sedina sewengi khatam dua kali. Siang khatam 30 juz, bengi khatam 30 juz padha kene sampean. Kul hudo pemimpin telu. Cenggu yudul. Dadi kita niku duwe Quran kitab suci. Sing dipunturakan Allah Ta'ala datang ke Nabi melalui Jibril alaihissalam 30 juz. Tidak lebih, tidak kurang. Tambah boten, kurang boten. Sak titik, tidak kurang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dicokok to Ta'ala. Dadale jare wong siak palsu jare innalillah wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah susah, Pak. Itu sebabnya mereka siap dan Islam. Temenan. Saya berkeyakinan orang siap dan Islam. Siji di Quran dhewe. Loro mencaci maki sahabat. Telu duwe rukun iman dhewe. Nggih. Imane rukune menika sampeyan-sampeyan. Iman Allah Taala, kitab Nabi Allah Taala, Nabi Allah Taala, kitab Allah Taala, malaikat Allah Taala, zakat Allah Taala, niku. Iku mboten, Pak. Duwe rukun iman dhewe. Telu ngene niku sing paling laris. Kabeh ulama mengatakan haram itu oleh ganjaran. Masya Allah, Masya Allah. Takiyah malih. Lek goro dosa gede itu kepala ganjaran. Masya Allah. Jadi, kalau orang Syiah mengatakan agama Islam Syiah bohong. Menan. Saya berani tanggung jawab. Mati bapak loh. Kalau kita Islam. Agama Islam mereka agama Syiah lain. Lain. Karena Qur'annya sendiri. Rukun imannya sendiri. Hukum-hukumnya sendiri. Lain sekali kula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bareng. Umar Khattab radhiyallahu an bareng. Mereka berdzek laknatullah ya Allah. Ya korek dilaknat. Lek uang dilaknat, gak wae dilaknat, balik nang awake dhewe. Jelas jelas is. Wong api dilaknat balik nang awake dhewe. Walaupun Habib temenan. Masyaallah. Kula wingi ngene tengene langitan iku enten Habib derek. Ayo Habib Hasan Al-Jambe Marusi bin Abdullah mi Hasan bin Abdullah Asakat iki dene Hasan Jambe. Waduh. Sama dapat apa namanya masukan pelajaran dari beliau. Walaupun saya lebih tua dari beliau tapi belum habis yang saya kalau rumah akan Masya Allah ini Pak jadi kali kula aja lali maca Quran pandur-pandur nopo sing paling tepat maca Quran iku waktune kapan terserah sampean sak sempati. Lek kula Al-Fakir Nur Kholis biasa mari asar sampai kate maghrib 2 juz. Mari asar. Kadang ana ana daya-daya nggih rada mundan jenenge rada kurang numpa lalai. Mari asar maghrib 2 juz. Mari asar kula. La Yasin Waqi'at Tabarok jam 2 saya baca malam. Yasin Waqi'at Tabarok. Lek Jum'ah, Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Waqi'at, 2 jam di malam. Bapak bucu, jaluk-jaluk, sekatan rekenis. Sawangan nih. Maca Al-Quran, niku, fadilah. Tapi, lu, wal amalu bima Al-Quran, minal awamir wa nawahi faridotun. Al-Quran mengandung perintah, menandung larangan. Marmal Quran ini telung puluh juz bagi telu siji masalah tauhid, loro masalah hukum, telu masalah kisah. Kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kabeh itu telung puluh juz lengkap. Hukum halal haram. Ketauhidan. Wah, jadi 10 juz masalah ketauhidan, 10 juz masalah halal haram, 10 juz masalah kisah-kisah. Laqad kana fi qasasihim la'ibratun ulil albab. Al-Quran. Wocon. Kan wocon. Mana nih? Ya ngaji. Cuma yang gampang. Ngaji Quran itu sampai nggawa Al-Idrisai. Ada makna nih. Mana nih Jawa enak sampean. Enak sampean. Nggih? Sebab dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. 3. Waziar kubur. Ay kuburi sholihin fadilatun. Masya Allah. Ziarah kubur itu kata manfaatnya. sampean malku seko. Assalamu alayka ya ahlat diyar, antum salahuna wa nabil asar. Assalamu alaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslim. Jawab pak, waalaikumsalam. Ya apa sampean? Tanggene kuburan bapak sampean. Ngateko, jauh suruh go. Allahumma. Ya wiko. Ya batal baliyah. Napa dengan ini kau wapilan apal kau ni kuatan? Ini ilman nakhiro Allah bi kharajat minat dunia wabi kamu mina adkhil al rohanin tiga wassalam minni. Lah ini kudu waca nang arepe ben bapak sampean sampean dek ganjaran sakake wong sing kubur iki ku. Pira saya kok saya dikubur ono 10.000 nggih 10.000 ganjaran. Nggih. Dan carane ngoten. Pandur-pandur napa? Sae pundi menghadap datang si mayit ambek menghadap datang kiblat. Berarti lah ngadep kiblat sampe niku ono sese wetane kuburan. Betul iya. Lain menghadap dengan mayit berarti kan wetan. Terserah sampean. Cuma lek saged usahakan sampean menghadap datang kiblat. Berarti sampean ada di sebelah timurnya si niku pancen kuburan niku. Enak sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bal Qur'anil Hakim innaka jerong tuane. Alhamdulillah. Kubure bapak jembar, padang, adem nak. Bare kok maca Yasin kudu di bapak. Pinter sampean. Iku anak sing biru lali ben. Kula gelek cerita, Pak. Kula nate tak ziarah tak ziarah datang kiai Pak Surabaya. Ana kuburan wateng celonan ireng lebuti. Nggo napa niku kloso ngoten. Waduh, bunga, alhamdulillah bunga. Ngene sik kena bunga to niki. Kuburan, apa kuburan dibeber kloso niku. Dibeber. Rupa rupane bapak di depan iki. Tenang. Kok tinggal mawon. Tenang. Bunga to niki. Suwe gak maca Yasin, gak maca-maca rek. Geraya-geraya kesa. Jemput tip. Pasang kasih itu cetet. Dunia no. Semuanya tipe. Bismillahirrahmanirrahim. Walukul. Kau ngerokok aja. Aduh. Lah ini. Bucok buyu lho. Mana itu mana lho. Iki ya apa jadi. Bapaknya kurang ajar kok nak. Bapak kok kepakannya kaset ya. Iki ya apa. Iki apa ini. Jadi masang kaset di tip. Cetet. Muni bismillah yasin bang kok tipe wong e gak tutup iki anak cara apa iki rek aswaja kali ngono ya kudu pinter aswaja pinter ngaji ah mas kon ya lek anak sok iso ngaji keluar dari aswaja ketua ayah rek wah oh tu mana tipe temune insyaallah. Yang keempat, napa niku? Wa iyadatul marid fadilatin. Wa tikhadul asiyah fadilatin. Nggih. Wa iyadatul marid fadilatun. Wa tikhadul wasiyati fadilatun. Wong loro niku Pak perlu disambangi. Kadang-kadang nyambangi niku jare wong saiki ada sugesti. Kadang-kadang ditambani, disambangi wong sistem yang paras. Jelas ini Pak. Halek sampean, nyambangi wong loro, tolong. Dia ini jenengi, dikusuh. Ya. Didungani. As'alullahaladzim, Rabbal asyadim, asyiasyaka. As'alullah, ilang aga. As'alullahaladzim, Rabbal asyiladzim, ayyasyaka. Lek panjang sing loro, durung ayo mati, paras insyaAllah. As'alullah al-adhim, Rabbal arsyil adhim, ayas fiyaka. Waras. Lalu ngerti lek panjane sing loro, lanang, sing nyambangi lanang, kusun. Tapi sing loro wedok, sing lanang, wadah, dadah. Sing loro, tambah loro, sing gak, sing waras, geruku. Ya apa sing loro wedok, ketong ini nih, wuhu. Dia kosong ini, mbak, grogo sing loro. sing waras tamang grogol loro, hati-hati. As'alullah larabbi. Lah iki kok enten anu jenenge pas ijazah sing Habib Abdullah niki. Ijazah doa Habib Salim bin Umar Al-Hamid dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri agar rezeki tetap mengalir. Ah iki lho, monggo nggih. Samana sing maca niki diwaca ping 35 saben-saben mari sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubba alaina rizqa subbata rahmatin. Fa anta raja'ul alamin walau tohot. Kedak kendaknya. Diwaca 35 kali. Ini dibaca dulu ya, baca mari salat. Ya, setelah salat ya. Heeh. Wasubba alaina rizqa subbata rahmatin fa anta raja'ul alamin walau tohot. Apa sih? Ayo. Buat Cik Lebat Sokir. Kadir. Apa itu? Tak apa itu. Mek lima ya apa? Wasubba. Hebat ini. Ising jasa luar biasa. Menjumpul awliya. Wasubba alaina rizqa subbata rahmatin fa antara ja'ul alamin wal tohon. Ini ijazah dari Habib Salim bin Umar Al-Hamid. Beliau dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Waktu ulama Hadramut, Masya Allah. Ulama Yaman. Gonggong manfaat itu ya. Alhamdulillah. Niki para bapak, para sederek sedaya. Pengajian niki. Saat denung selesai. Sisa 5 menit. Mari kita adakan dialog. Niki ada pertanyaan. Niki kok dua teman deh. Kayak semua cuman loh. Terusan ibu helek. Kenapa si A selalu menggunakan nama Islam dan Ahlu Bait? Padahal menurut sejarah Islam, si A itu berasal dari seorang orientalis Yahudi yang bernama Ibnu Saba. Lemune, gak Islam, gak payu, Pak. Temenan ya. Kalau orang si A tidak makan Islam, gak payu. Temenan itu. Karena apa agama si A? Gak payu. Oleh payu, oleh Abib Malbu iki Krono mengatakan dia mengatakan agama Islam. Bukan Islam, jelas sudah. Ini pertanyaan ini. Panjang pertanyaan ini wis kata waca kabeh iki. Lek kabeh wis Mbak Isa ning ya. Pun, ada pertanyaan mau silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamiah pengajian Ahlussunnah wal Jamaah mengharap kehadiran Bapak dan Saudara dalam acara pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 15 Rabiul Akhir 1432 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2011 pukul 20.00 Ba'dal Isya bertempat di Masjid Al-Fatah Kedung Pandan. Kami ulangi sekali lagi, Jamiah Pengajian Ahlussunnah Wal Jamaah mengharap kehadiran Bapak dan Saudara dalam acara pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 15 Rabiul Akhir atau 1932 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2011 pukul 20 dan bertempat di Masjid Al-Fatah Kedung Pandan. Sekian, terima kasih. Niki momen ini kula suwun dateng sedaya anggota Aswaja, jangan sampai ada hura-hura. Ojo sampai teretrekan, ojo sampai kompoi. Sing tertib. Jadi kalau bisa bawa helm dan jangan sekali-kali goncengan tiga itu larangan. Untuk kauman berangkat atau kauman dewi-dewi dari gempeng budal gempeng dewi-dewi. Kalau dalu nggak dewi-dewi pun bareng-bareng. Itu permintaan daripada keamanan. Insya Allah dipun paringi aman nanti. Gimana ya? Arek teman nih? Untuk bandar? Iya. Ini? Iya. Alhamdulillah. Ini aduh-aduh kak ini belanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan tabiyyah. Allahumma ij'al auladana talamidana min ilmi wa il khair wa la taj'alna majman syarrad dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina kumitakina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa adkhilna bi-rahmatika ya Aziz ya Ghafur ya Mustatir ya Rabbal Alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Monggo semakin diwaca bareng-bareng iki. Dai saged sampean monggo. Dirukan di kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubba alaina rizqo. Subbata rahmatin. Fa anta raja'ul alamin. Walau tohut. Wasubba alaina rizqo. Subbata rahmatin. Fa anta raja'ul alamin. Walau tohut. Wasubba alaina rizqo. Subbata rahmatin. Fa anta raja'ul alamin. Walau tohut. Muga-muga semengkali kula dipenuhi rezeki sing kathah dening Allah. Lek hakakal sikine muga-muga haji nang Mekah. Lan ziarah datang makami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.